Assalamualaikum ala man la nabiyya ba'da. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, wa ha'ula'i mushabihuna lin-nasara alladhina qala Allahu ta'ala fihim takhadu ahbarahum wa rahbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Maka mereka-mereka yaitu orang-orang yang karena fanatik dengan seseorang akhirnya menyeretnya untuk melakukan perbuatan menyelisih Rasul dan akhirnya terjerumus dalam kekufuran, maka mereka-mereka itu menyerupai, adalah orang-orang yang menyerupai Nasrani, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Bani Israel, mereka menjadikan ahbarahum wa rubbanahum ahbar. Ini adalah ulamanya Yahudi. Ruhban jamak dari rahib, ahli ibadahnya Nasrani. Mereka jadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai arbab min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, demikian juga mereka menjadikan Masih putra Maryam sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya menyembah sesembahan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa huwa. Tiada sesembahan yang berhak melainkan Dia. Subhanahu, maha suci Dia. Amma yushrikun, dari kesyirikan yang mereka lakukan. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-31 sampai ke-30. Tidak sampai ke-33 ya. Cukup At-Taubah ayat 31 saja. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahasanya mentaati ulama, mentaati ahli ibadah dalam perkara yang menyelisihi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala, adalah berarti telah menjadikan ulama dan ahli ibadah tersebut sebagai tuhan, sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil musnad, dalam musnad itu, dalam musnad Imam Ahmad, dan juga diriatkan oleh Tirmizi dan dinilai sahih oleh Tirmizi dari sahabat Adi bin Hatib, seorang sahabat yang dulu Nasrani lalu masuk Islam. Ketika fi tafsir hadil ayati, tentang penjelasan ayat ini, lama sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentangnya, ya, faqal, maka Asy bin Hatim mengatakan, ma'abaduhum, Nasrani tidak menyembah rahib-rahib mereka wahai Nabi, dalam artian tidak sujud kepada rahib-rahib mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Walakin ahallu lahumul harama fa'atuhu fa'ata'uhum wa haramu 'alaihimul halala fa'ata'uhum fa kanat tilka ibadah tilka ibadatuhum iyyahum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan tetapi mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani ahallu lahumul haram, ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka menghalalkan untuk mereka hal-hal yang haram, maka mereka pun mengikutinya, mengikuti fatwa ulama-nya, fatwa ulama tersebut. Wa haram 'alaimul halal, dan ulama ini mengharamkan yang halal, hal-hal yang halal untuk umatnya. Fa'ata'uhum, lalu mereka Yahudi dan Nasrani pun mentaati ulama'nya dalam hal ini, padahal sudah tahu kalau itu adalah halal dalam hukum Allah. Dan ketika ulama'nya mengatakan haram, maka mereka mentaatinya. Maka itulah ibadah mereka kepada ulama-ulama mereka. Muhaqqiq mengatakan hadisnya sanadnya hasan, diatkan oleh Tirmidzi, Tabari dalam tafsirnya, Tabrani dalam Mu'jam Kabir, Al-Wahidi dalam tafsirnya namanya Al-Wasit, dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra, dan lain-lain dari sahabat Adi bin Hatim. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani di kitabnya Ghayatul Maram, yaitu bukunya Al-Albani yang khusus membahas hadis-hadis yang ada dalam buku Halal wal Haram karya Yusuf Qardawi. Dan hadis ini dinisbatkan oleh penulis yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di sini di Al-Furqan. Demikian juga dalam Kitabul Iman itu dinisbatkan oleh Syaikhul Islam kepada Imam Ahmad dalam Musnad. Kata Syaikhul Islam, dia itu Imam Ahmad dalam Musnad. Nah, komentar Muhaqqiq, akan tapi aku tidak melihat di sini dalam Musnad Imam Ahmad. Dan hadis ini tidak pernah disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Athaful Musnad pada bagian Musnad Adi bin Hatim. Nah, ada satu kitab hadis, ada satu jenis kitab hadis namanya Atraf, kitab hadis yang namanya Atraf. Atraf jamak dari taraf, artinya ujung. Ada satu kitab hadis, jenis kitab hadis namanya Atraf, yaitu kitab hadis yang isinya adalah indeks hadis. Kitab hadis, dan dia isinya indeks hadis. Ini alat bantu untuk melacak hadis. Tapi alat bantu untuk melacak hadis ini cuma memanfaatkan bagian awal hadis. Awal hadis. Misalnya tadi hadisnya bunyinya walakin ahallu lahumul harama, maka cuma dicantumkan walakin ahallu lahumul harama. Nanti kemudian ini di halaman sekian dari kitab ini, hadis yang bunyinya semacam ini. Maka kitab hadis, kitab indeks hadis, kitab yang isinya indeks hadis, dan yang berfungsi untuk membantu kita kalau mau melacak satu hadis, cuma menyebutkan bagian awal hadis, itu disebut kitab At-Tawaf. Dan kita hadis yang paling yang cukup terkenal ya, itu disebut Tuhfatul Asraf karya Al-Hafidz Al-Mizzi. Dan di sini disebutkan kalau Ibnu Hajar punya kitab namanya Atraful Musnad. Ini buku isinya indeks. Nah, Musnad Imam Ahmad itu dibuat atrafnya, dibuat daftar isinya oleh Ibnu Hajar. Namun dengan cuma menyebutkan bagian awal hadis. Ada hadis yang punya ini riwayat di sebelah mana di Musnad Imam Ahmad, itu disebutkan oleh Ibnu Hajar. Maka di sini muhakkik mengatakan ya, tidak tepat perkataan Syekhul Islam yang mengatakan hadis Adi bin Hatim ini diriatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Maka hadis ini adalah penjelasan untuk ayat At-Taubah 31 yang membahas tentang satu jenis kesyirikan yang disebut syirku to'ah, syirik dalam ketaatan. Mentaati selain Rasul itu bisa jadi kesyirikan, karena dalam ayat At-Taubah 31 Allah mengatakan bahasanya orang-orang Yahudi itu mempertuhankan ulama-ulama mereka. Dan Nabi mengatakan, Nabi jelaskan dalam hadis Adi bin Hatim bahwasanya letak kesyirikannya adalah dalam masalah mentaati fatwa ulama berkaitan dengan hukum halal dan haram. Dan dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di I'anatul Mustafid bahwasanya mentaati ulama itu ada 4 macam. Mentaati ulama, demikian juga penguasa, itu ada 4 macam. Yang pertama, mentaati ulama atau penguasa dalam keadaan tahu kalau fatwa ulama atau keputusan penguasa tersebut menyelisihi ketentuan Allah. Kemudian orang ini sengaja taat dan menganggap bolehnya taat dalam kondisi semacam ini. Inna syirkun akbar yukhijul minal millah. Mentaati fatwa ulama padahal orang yang taat ini tahu kalau fatwa ulama itu menyelisih hukum Allah. Kemudian orangnya sengaja taat, dan jelas-jelas sengaja taat, bukan karena dipaksa, dan menganggap boleh, punya keyakinan boleh mentaati ulama dalam kondisi semacam ini. Dalam kondisi fatwa ulama tersebut menyelisih, jelas-jelas menyelisih hukum Allah. Wah, kalau sudah ya boleh hukumnya karena kiai mengatakan demikian. Ini enggak apa-apa karena Pak Kiai bilang demikian, karena Ustaz A mengatakan demikian. Ini syirkun akbar dan ini disebut syirkut to'ah, syirik dalam masalah ketaatan. Karena berarti telah memberikan ketaatan kepada ulama, kepada kiai, sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mentaati ulama dalam keadaan meyakini bahwasanya taat pada ulama dalam hal ini, taat dengan fatwa ulama dalam ini adalah haram. Dan mengakui kalau ini adalah sebuah satu hal yang keliru. Namun taat dengan fatwa ulama tersebut karena fatwanya sesuai dengan selera. Namun diiringi keyakinan bahasanya dan kesadaran sebenarnya ini dosa. Maka ketaatan jenis yang kedua ini, kata Syaikhul Fauzan, hukumnya syirkun asghar, syirik kecil. Hukumnya syirik kecil. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Cuma dalam masalah merasa berdosa ataukah tidak, meyakini ini bu, kalau yang pertama tadi meyakini sah-sah saja taat dengan fatwa ulama dalam kondisi semacam ini, boleh-boleh saja. Sedangkan yang kedua ini ya, dia cuma memanfaatkan kesempatan mumpung ada fatwa semacam ini, dan kok sesuai dengan selera, sesuai dengan nafsu, maka itu jadi dia gunakan sebagai tameng. Kalau ada orang mengkritik, wah ini kiai demikian, bilang demikian kok, padahal sebenarnya di hatinya dia merasa ini dosa. Kemudian yang ketiga, taat dengan fatwa ulama dalam keadaan tidak tahu kalau fatwa ulama di, fatwa ulama ini menyelisihi syariat Allah. Dikira fatwa ulamanya adalah fatwa yang benar sesuai dengan syariat. Fahadha ma'dzurun in kana misluhu yujhal dzalika, maka untuk yang jenis ketiga ini maka orangnya bisa dimaklumi dan dimaafkan. Jika perkara yang dia, perkara yang dia ikuti tersebut adalah perkara-perkara yang yujhalu, adalah perkara-perkara yang memang banyak orang yang enggak tahu. Nah, banyak orang memang enggak tahu. Artinya perkara tersebut bukan perkara maklum nabi ini bidawah. Jika perkaranya adalah perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang maklumat ini bidarurah, perkara-perkara yang semua orang Islam itu tahu kalau itu bagian agama, maka klaim tidak tahu tidak diterima. Maka klaim tidak tahu tidak diterima. Ada orang yang fatwakan khamr itu halal, dan ada orang yang ikuti fatwa ini dan dia mengatakan pada kita, oh saya kira ini fatwanya benar, saya enggak tahu kalau khamr itu halal, haram dalam syariat. Maka alasan semacam ini ghairu ma'dhum, tidak bisa diterima. Alasan tidak tahu di sini adalah alasan yang tertolak. Karena semua, bahkan orang Nasrani, orang kafir saja yang tinggal di masyarakat Muslim tahu kalau dalam hukum Islam orang Islam itu tidak boleh minum khamr. Ya, maka taat jenis yang ketiga, taat pada ulama jenis yang ketiga, taat dengan fatwa ulama, karena tidak tahu kalau fatwa itu menyelisihi syariat, dikira fatwa itu benar. Maka ini dimaafkan, namun tidak dalam semua hal. Disyaratkan oleh Syaikh Shalih Fauzan, ingkana misluhu yujhalu dzalika. Jika perkara tersebut adalah umum, orang itu tidak mengetahuinya, atau mungkin orang itu tidak mengetahuinya. Tapi perkara tidak mungkin orang itu tidak tahu, perkara yang semua orang Islam itu mesti tahu, maka tidak bisa dimaafkan. Mengaku-ngaku tidak tahu tidak bisa dimaafkan. Kemudian yang keempat, mentaati ulama demikian juga penguasa fi ghairi ma'siyatillah, dalam nasihat dan nasihat-nasihat mereka atau perintah-perintah mereka, dan itu bukan maksiat kepada Allah, hukumnya wajib. Dalilnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ada perintah untuk taat pada ulil amri. Maka taat kepada ulama dan taat kepada penguasa, asalkan perintahnya bukan maksiat, adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah pada seluruh manusia, kepada orang-orang yang beriman. Karena ulil amri dalam ayat ini, ada yang mengatakan maknanya adalah umara, penguasa, dan ada yang mengatakan ulama. Dan pendapat yang benar sebagaimana dipilih oleh Ibnu Katsir di tafsirnya, bahasanya yang dimaksud ulil amri dalam surat An-Nisa tersebut adalah ulama dan umara sekaligus. Maka mereka semua adalah ulil amri. Cuma bedanya ulama adalah ulil amri berkaitan dalam penjelasan syariat, sedangkan umara adalah ulil amri berkaitan dengan masalah penerapan syariat. Sehingga kesimpulannya, mentaati penguasa, mentaati ulama, tidaklah semuanya terlarang, tidak pula semuanya dibolehkan, namun yang benar adalah dirinci. Faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma ba'athallahu nabiyyan illa akhadha alaihi al-mitsaqa. Lain bu'itha Muhammadun wa huwa hayyun la yu'minunna bihi wa la yansurunnahu wa amarahu ay ya'khudha ala ummatihi al-mitsaqa. Lain bu'itha Muhammadun wa hum ahya'un li la yu'minunna bihi wa la yansurunnahu. Walihada, oleh karena itu kila fi misli haula, maka dikatakan untuk orang-orang semisal mereka, orang-orang Nasrani yang mempertuhankan ulama-ulama mereka. Ada yang berkomentar, inama hurimul wusula bitajil usul. Mereka itu tercegah untuk bisa sampai, mungkin maknanya sampai pada Allah Subhanahu wa taala, sampai pada ridha Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menyia-nyiakan satu hal yang merupakan dasar dalam agama. Apa yang dimaksud usul di sini? Fa in aslal usul, karena dasar yang paling dasar dalam agama adalah tahqiqul iman billahi wa rasulih. Tahqiqul iman, membenarkan iman, benar-benar beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka harus ada iman kepada Allah dan Rasulnya, dan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul. Maka inilah aslul usul dalam agama ini. Nah, mereka malah tinggalkan hal ini dengan sebab fatwa ulama. Ya, keimanan kepada Rasul ini ditinggalkan dengan alasannya ulama fatwanya demikian. Walaupun dia minat iman, harus ada keimanan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah untuk semua makhluk, yaitu manusia dan jin, Arab dan non-Arab, ulama ataupun ahli ibadah. Itu tak wajib taat pada Rasul. Karena itu kok fatwa ulama kok bertentangan dengan ajaran Rasul, maka wajib ditinggalkan. Karena yang paling dasar dan yang paling penting adalah mentaati Rasul, baik yang merupakan raja ataupun orang biasa. Maka semuanya wajib taat pada Rasul. Dan sebenarnya tidak ada jalan menuju Allah Azza wa Jal bagi satupun makhluk kecuali dengan ittiba Rasul batinan wa zahiran, lahir dan batin. Sampai-sampai seandainya Musa dan Isa itu atrokahu berjumpa dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya Musa itu diberi umur panjang sampai ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya Isa itu diberi itu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para nabi-nabi yang lain, la wajib alaihim, wajib atas mereka semua untuk ittiba dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu wajib untuk ittiba dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Isa itu sejaman sebelum Nabi meninggal, Isa itu masih hidup dan di bumi, maka wajib untuk berjumpa dengan Nabi dan menyatakan iman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keyakinan ini bahwa semua rasul wajib beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah di antara bukti yang menunjukkan tidak benarnya anggapan sebagian orang yang berkeyakinan bahwasanya Khidir itu masih hidup sampai sekarang, dan Khidir adalah penjaga laut. Sebagian orang punya keyakinan bahwasanya Khidir sampai sekarang masih hidup, dan Khidir itulah penjaga laut. Penjaga lautan. Ini satu hal yang tidak benar. Seandainya Khidir itu masih hidup ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka wajib atas Khidir untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan iman. Dan tidak ada amal yang lebih mulia baginya dibandingkan berhijrah, datang dan berhijrah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan iman dan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amal yang lebih afdal daripada itu. Namun ya, tidak kita lihat Khidir merupakan daftar sahabat, nah, termasuk dalam daftar nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, menunjukkan bahwasanya Khidir telah meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul. Karena seandainya dia masih hidup, maka wajib bagi dia untuk datang menolong. Karena ini adalah perjanjian yang Allah ambil dari semua nabi, dan pendapat yang paling kuat Khidir adalah nabi. Pendapat yang paling kuat Khidir adalah nabi, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah. Dan Allah telah mengambil perjanjian dari semua nabi untuk jika berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menemuinya dan menyatakan iman, tetap menolong serta membelainya dan berjihad bersamanya. Maka ayat yang akan kita baca ini surat Al-Imran, ini dalil tidak benarnya keyakinan bahwa Khidir masih hidup. Karena seandainya Khidir masih hidup ketika Nabi kita masih hidup, maka dia berarti tidak melaksanakan perjanjian yang telah Allah ambil dari dirinya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, wa id akhadallahu mitsaqa nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan para nabi, mengambil perjanjian dengan para nabi. Lama ataitukum lama di sini maknanya di tafsir secara lain ya Allah lilladhi, lama di sini di tafsir secara lain maknanya lilladhi, lilladhi ataitukum, teruntuk orang yang aku berikan kepada kalian min kitab wa hikmah, aku berikan kitab dan hikmah. Dan hikmah dalam Al-Quran itu ada dua macam ya, disebut digandeng dengan Al-Kitab dan disebut sendirian tanpa digandeng dengan kitab. Jika disebut digandeng dengan Alkitab, maka hikmah maknanya adalah sunnah. Dalam Al-Quran, kata-kata hikmah itu terkadang digandeng dengan Alkitab dan terkadang tidak digandeng dengan sendirian, tidak digandeng dengan kata-kata Alkitab. Jika kata-kata Al-Hikmah itu digandeng dengan Alkitab, maka maknanya adalah sunnah, sunnah Nabi. Dan kitab maknanya adalah Al-Quran. Demikian penafsiran yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dan sebelumnya disampaikan oleh Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah. Akan tapi jika disebut dalam Al-Quran hikmah saja tanpa digandeng dengan Al-Kitab, maka hikmah artinya adalah ilmu, sehingga seorang itu bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Nah, di sini kita jumpai hikmah digandeng dengan kitab, sehingga maknanya adalah sunnah. Semaja ukum rasul musaddiqu lima ma'akum, kemudian datang kepada kalian rasul yang membenarkan ajaran yang bersama kalian, yaitu kitab dan hikmah yang Allah berikan pada kalian. Yang dimaksud Rasul di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ambil perjanjian dari semua para nabi, la tu'minun nabi wa la tansurunnah. Maka hendaklah kalian beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolongnya, berjuang dan berjihad. Maka Allah wajibkan kepada para nabi, semua nabi, jika mereka berjumpa sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah wajibkan untuk datang ke hadapan, sowan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nyatakan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembela-pembela dan pejuang-pejuang agama ini. Dan ini tidak kita jumpai berkaitan dengan Khidir. Maka ayat ini dalil bahasanya Khidir itu sudah wafat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul. Seandainya Khidir itu belum wafat, maka tentu dia akan melaksanakan janji, ya, perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan iman dan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman kepada mereka para nabi, a'aqartum, apakah kalian telah mengikrarkan hal ini? Wa aqattum, dan apakah kalian telah menerima? Aqattum di sini maknanya qabiltum. Ala dzalikum isri, hal tadi sebagai perjanjian dariku. Isri maknanya ahdi, perjanjian denganku. Kalau akhirna dan semua para nabi telah mengatakan, ya Allah, kami telah berikrar menerima perjanjian tersebut. Kemudian Allah berfirman, qal fashhadu, maka bersaksilah atas diri kalian sendiri dan pengikut-pengikut kalian, wa ana ma'akum minasy syahidin, dan aku adalah jadi saksi bersama kalian, atas kalian dan mereka. Faman tawalla, maka siapa yang berpaling, yaitu a'rada maknanya, ba'da dzalika, setelah itu perjanjian, fa'ulaika humul fasikun, maka mereka adalah orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang kafir. Dan tidak ada nabi yang berpaling dari perjanjian ini, semuanya mentaati perjanjian. Ayat ini dijelaskan oleh Ibn Abbas. Lihat catatan kaki, dikeluarkan oleh Tabari dalam tafsirnya Jamil Bayan, namun kata muhakkik sanadnya dhaif. Dan hadis ini dinisbatkan oleh Al-Hafidz Al-Mufassir Ibn Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, demikian juga Ibn Hajar di Fathul Bari, dinisbatkan kepada Bukhari. Namun aku tidak menjumpai perkataan Ibn Abbas ini di Sahih Bukhari. Ada yang mengatakan dua imam besar dalam bidang hadis. Maka di sini kita lihat muhakkiknya pun hati-hati dalam berkata, walam arahu, dan aku belum melihatnya. Dia tidak berani mengatakan ini enggak ada di Sahih Bukhari. Nah, karena yang mengatakan ini ada di Sahih Bukhari, dua ulama besar. Nah, pakarnya hadis. Ibnu Katsir mengatakan ini di Bukhari. Ibnu Hajar juga mengatakan perkataan Nabas ini ada di Bukhari. Namun telah dicek oleh muhakkik di Bukhari dan dia belum menemukannya. Maka dia hati-hati, dia tidak mengatakan ini tidak ada di Sahih Bukhari, keliru. Keduanya, karena kalau mau mengatakan keliru, karena yang namanya satu riwayat, satu perkataan belum tentu di tempat yang mungkin perkataan nabi semacam ini yang menjelaskan tentang ayat tadi kemungkinan besar ada di kitab tafsir Sahih Bukhari, di bab tafsir Sahih Bukhari. Tapi mungkin juga di tempat lain, ya. Maka kemungkinan besar di tafsir. Nah, muhakkik itu ngeceknya di tafsir. Di bab tafsir Sahih Bukhari. Nah, di situ dia baca enggak ada. Maka karena enggak ada di situ, maka dia cuma berani mengatakan aku tidak melihatnya di Sahih Bukhari. Tidak berani mengatakan ini tidak ada di Sahih Bukhari. Mengatakan ini tidak ada di Sahih Bukhari itu setelah baca berani keluar semacam ini adalah setelah baca Sahih Bukhari di depan sampai akhir dalam rangka untuk mencari hadis ini. Berarti baru setelah itu bisa mengatakan ini tidak ada. Setelah baca dari depan sampai belakang, tidak ada. Kalau cuma ngeceknya di tafsir, tidak bisa mengatakan tidak ada. Apalagi ngeceknya dengan samilah juga gak bisa mengatakan ini gak ada. Nah, mesin buatan orang ya kadang pas, kadang meleset. Mungkin dia cuma mengatakan walam arahu. Demikian juga tadi tentang hadis Adi bin Hatim tadi. Dan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ini ada di Musnad Imam Ahmad. Kata cuma mengatakan aku tidak lihat di Musnad Imam Ahmad. Dia tidak berani mengatakan tidak ada di Musnad Imam Ahmad. Nah, ini besar, ini berat ini mengatakan berbulan-bulan cuma membaca Musnad Ahmad, dibaca satu-satu hadisnya tanpa ada kelewatan, dari depan sampai akhir, kemudian baru tidak ketemu, tidak ada. Cuma mau menulis tidak ada di Musnad Imam Ahmad. Nah, cuma mau menulis satu kalimat tidak ada di Musnad Imam Ahmad, itu caranya demikian. Harus baca Musnad Imam Ahmad dari depan sampai belakang. Tidak ada di Sahih Bukhari. Ayo, berat ini. Mau mengucapkan satu kalimat ini ya harus ya sebulan enggak ngapa-ngapain. Dan ngesak satu-satu. Enggak ada yang kelewatan, oh enggak ada. Baru bilang, baru bisa mengatakan ini tidak ada. Maka saya cuma mengatakan walam arahu fi sahih. Aku tidak menjumpai riwayat ini dalam Sahih Bukhari. Karena al-mutabadar ila dhihni, karena ya cepat tertangkap dalam benak indal itlaqi azwi, ketika ada pemutlakan penisbatan ilahi adalah kepada Sahih Bukhari. Artinya Pak, ini ada pelajaran tentang masalah takhid dari kalimat ini. Berarti jika disebut diriwayatkan oleh Bukhari atau ada dalam Bukhari, maka maknanya harus adalah diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kalau di kitab yang lain, maka ada dalam masalah takhid adalah menyebutkan diatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, diatkan oleh Bukhari dalam Tarikh Kabir, diatkan oleh Bukhari di sebutkan kitab yang lain. Dan kalau cuma dikatakan diatkan oleh Bukhari, ada norma dalam norma tata tertib dalam telusur hadis adalah jika dikatakan diatkan oleh Bukhari, maknanya adalah diatkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari. Ini sudah tata tertibnya. Kalau selain Bukhari, selain Sahih Bukhari harus disebutkan kitabnya Bukhari. Adapun Mufrad atau Tarikh Kabir atau yang lainnya. Nah, Ibn Abbas menjelaskan ayat di atas dengan mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang pun nabi kecuali Allah mengambil perjanjian padanya. Apa perjanjiannya? Jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus sebagai rasul di tengah-tengahmu ketika engkau masih hidup, wa wahayun dan nabi tadi masih hidup, maka wajib atas nabi tersebut untuk terima dengan Muhammad dan berjihad membantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan kepada nabi tersebut untuk mengambil perjanjian dengan umatnya masing-masing. Maka tidaklah setiap maka setiap nabi punya kewajiban untuk ngomong kepada umatnya dan mengambil perjanjian dengan umatnya, yaitu jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, sedangkan mereka yaitu umat umat nabi ini masih hidup, maka dia beriman, maka hendaknya mereka beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolong serta membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kewajiban yang Allah ambil dan perjanjian yang Allah ambil dari semua nabi dan semua umatnya nabi. Kemudian di antara dalil menunjukkan wajibnya ittiba' nabi zahir dan batin dan tidak mau beriman dengan mengimani ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sebuah kekufuran dan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa. Ayat yang ke-60 dan seterusnya. Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina yaz'umun, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menyangka, orang-orang yang mengira. Dan umumnya kata-kata yaz'umun itu digunakan untuk sangkaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang mengira bahasanya mereka beriman, padahal mereka tidak beriman. Mereka menyangka beriman padahal mereka tidak beriman. Mereka menyangka beriman dengan bima unzila ilaika, dengan wahyu yang diturunkan padamu dan wahyu yang diturunkan kepada sebelummu. Yuriduna ayataha kamula tahud, siapa yang Allah katakan sebagai orang yang menyangka menganggap dirinya beriman padahal tidak beriman, yaitu orang-orang yang ingin untuk diberi hukum oleh tauhid. Waqad umiru ayat furubih, padahal mereka diperintahkan untuk kafir dengan tauhid, artinya tidak loyal dengan tauhid. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida, dan setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh dari kebenaran. Maka ini dalil bahasanya hakim yang memutuskan perkara dengan menyelisih hukum Allah itu adalah tauhid. Allah menyebut dalam ayat ini hakim yang memutuskan perkara berbeda dengan menyelisih hukum Allah dan Rasulnya, Allah sebut dengan tauhid. Kemudian Allah sebutkan di antara perkara yang terlarang dan kekufuran adalah tahakkum ila tauhid. Dan tahakkum ila tauhid itu adalah bentuk loyal kepada tauhid dan tidak kafir dengan tauhid, padahal kafir dengan tauhid hukumnya wajib dan syarat sah iman. Dan syarat sah iman. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil uratil wusqa. Siapa yang kufur dengan tauhid, beriman pada Allah, itulah orang yang memegang la ilaha illallah. Maka kufur dengan tauhid adalah syarat iman. Dan Allah katakan bahasanya orang yang tahakkum ila tauhid itu tidak kufur dengan tauhid. Tidak kufur dengan tauhid. Maka tak ini menunjukkan bahkan malah loyal dengan tauhid. Maka ini menunjukkan bahasanya tahakum ila tauhid itu adalah sebuah satu hal yang terlarang dan bahkan sebuah kekafiran. Tahakum dapat minta untuk dihukumi. Kita punya masalah dan kita minta dihukumi dengan hukum yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Maka di tahakum ila tawud, kita punya masalah dan masalah ini ingin kita selesaikan dengan aturan, dan kita tahu nanti aturan yang akan diterapkan untuk masalah kita ini adalah aturan yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Ini tahakum ila tawud. Maka beda tahakum dengan al-hukum. Kalau tahakum itu tindakan orang yang punya, perbuatan orang yang punya kasus, punya masalah. Kalau al-hukmu itu tindakan, perbuatan siapa? Hakim. Ini keputusannya, ponisnya demikian-demikian. Ini al-hukmu. Kalau tahakum kita punya masalah, yuk kita selesaikan sengketa-keta ini sama fulan. Dan kita tahu fulan hanya akan memutuskan perkara dan bisa ditebak dengan hukum, dengan aturan yang menjadi hukum Allah dan Rasulnya. Makinah setahakum ila turun. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan pada mereka, ta'alau marilah, kita berhukum dengan ma'anzalallah, dengan hukum yang Allah turunkan yang ada dalam Al-Quran, wa ila rasul, dan hukumnya rasul, ra'aital munafiqina yasuddun, maka engkau melihat orang-orang munafik yasuddun, maknanya yuridun, berpaling darimu dan memilih kepada selainmu, sududa, dengan benar-benar berpaling. Maka Allah menyebutkan dalam ayat ini, ayat yang ke-61, ciri munafik adalah tidak mau diajak tahakum, tidak mau diajak tahakum kepada hukum Allah dan Rasulnya, menolak berpaling ketika diajak untuk tahakum ila Allah wa Rasulih, kepada hukum Allah dan Rasulnya. Maka orang yang tidak mau tahakum pada hukum Allah dan Rasulnya adalah orang yang ada pada dirinya ciri orang munafik. Fakaifa, maka bagaimanakah apa yang akan mereka lakukan, idza asabathum musibatun, jika mereka menimpa mereka musibah, yaitu hukuman Allah, bima qaddamat aydihim, dengan sebab yang dilakukan oleh tangan mereka, yaitu maksudnya apa? Kekufuran dan maksiat. Apakah mereka mampu berpaling dan lari meninggalkannya? Tentu jawabannya tidak. Kemudian Allah katakan, tsumma ja'uka, kemudian mereka datang menemuimu, yahlifuna billahi, mereka bersumpah dengan nama Allah, in aradna illa ihsana wa taufiqa, kami tidaklah mengendaki dengan tahakum kepada tauhid kecuali untuk berbuat baik, wa taufiqan, dan mengkompromikan, ya, mengkompromikan apa? Mengkompromikan, menyatukan dua orang yang bersengketa dengan didekatkan kepada hukum, namun tanpa memaksa mereka untuk merasakan pahitnya kebenaran. Inilah alasan semua orang yang mengajak untuk meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan apa? In arjuna ila ihsana wa taufiqah, kami tidak menginginkan kecuali untuk berbuat baik dan menyatukan bangsa kita, kan binika macam-macam, dan kalau mau dipaksakan harus hukum ya, agama tertentu pecah nanti, terjadi pecah dis apa integrasi ini untuk supaya tidak menimbulkan disintegrasi. Taufiqah, ini taufiqah. Nah, taufiqah maka ya, jangan pakai aturan kita. Jangan pakai aturan itu. Ya, bukan jangan pakai aturan agama. Ya, tinggalkan aturan Allah dan Rasulnya. Ini sudah final. Wah, ini sudah final. Ya, seperti yang dikatakan oleh tokoh partai tertentu. Sudah final. Ini taufiqah. Atau mereka mengatakan in aradna ila ihsana. Wah, ini hukum Allah dan Rasulnya itu hukum yang kejam. Hukum yang biadab, bumis. Enggak berperi kemanusiaan. Enggak cocok di zaman ini. Enggak baik. Enggak cocok di zaman ini. Maka kita tinggalkan itu dalam rangka ihsana. Nah, dalam rangka untuk mengambil yang baik. Karena ini enggak baik, enggak cocok ini. Hukum yang cocok untuk di zaman unta, enggak cocok di zaman sekarang. Mungkin adalah kalimat semua orang yang mengajak untuk meninggalkan hukum Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak akan mengatakan kecuali yang Allah ceritakan. In aradna ila ihsana wa taufiqa. Kalau mereka tidak beralasan dengan taufik, mereka beralasan dengan ini adalah ihsan. Atau mereka mengatakan dua-duanya. Ini adalah ihsan, itu satu hal yang baik, satu hal yang cocok untuk zaman ini, satu yang mendatangkan kebaikan. Karena ihsan di sini maknanya sulh, satu hal yang mendatangkan kebaikan di zaman ini, di tempat kita, dalam keadaan kita. Jadi taufik mengkompromikan berbagai kepentingan yang ada. Ulaika alladziina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengatur isi hati mereka, yaitu nifaq. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, yaitu maafkan mereka, jangan pedulikan mereka. Dan wa'idhum, dan nasihati mereka, itu takut-takutlah mereka dengan Allah, dengan siksa Allah dan dengan murka Allah. Waqulahum fi anfusihim, dan berkatalah, katakanlah kepada mereka tentang keadaan diri mereka, qaulan baligha, dengan perkataan yang menyentuh, ay mu'athira, kata-kata yang memberikan pengaruh. Artinya apa? Laranglah mereka, buatlah mereka kapok, sehingga mereka meninggalkan kekufuran mereka. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang pun rasul kecuali supaya ditaati dalam hukum yang dia tetapkan dan apa yang dia perintahkan. Bi idznillah, dengan izin Allah, yaitu dengan perintah Allah. Allah perintahkan untuk mentaati rasul. Rasul diutus bukan untuk didurhakai, tidak pula untuk diselisihi. Walau annahum, dan seandainya mereka izzolamu angfusum, ketika mereka mendzalimi diri mereka sendiri, yaitu berbuat maksiat, ja'uka, mereka datang kepadamu dalam keadaan bertobat, fastaghfirullah, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, wastaghfaralahum rasul, dan rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabur rahima. Ini saya berikan jumpai Allah adalah zat yang menerima tobat dan zat yang penyayang dengan mereka. Ayat ini, surat An-Nisa 64 ini dalil bolehnya tawassul dengan doa orang saleh. Di antara tawassul dalam doa yang dibolehkan adalah tawassul dengan doanya orang saleh. Diambil dari wastaghfara lahum rasul. Rasul berdoa memohonkan ampun untuk mereka. Di antara tata cara berdoa yang dibolehkan adalah doa minta, minta didoakan oleh orang yang saleh. Kemudian perlu diketahui hadis ini atau ayat ini dijadikan dalil oleh Kuburiyun untuk mengatakan bolehnya minta doa kepada Nabi meskipun Nabi sekarang sudah mati. Mereka mengatakan, walau annam idzalamu anfusakum ja'uka, datang kepadamu. Ya kalau Nabi sudah mati berarti kekufur Nabi. Lalu minta kepada Nabi supaya didoakan. Maka ayat ini jadikan dalil oleh sebagian orang untuk mengatakan bolehnya minta, minta kepada Nabi, minta didoakan oleh Nabi setelah Nabi wafat. Jadi ini adalah satu yang tidak benar. Jadi disebabkan tidak mengerti bahasa Arab. Kesimpulan ini, ya kesimpulan tadi itu bisa benar jika orang yang tidak tahu bahasa Arab. Kalau orang itu tahu bahasa Arab, maka tidak akan berkesimpulan dengan kesimpulan semacam itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan idzalamu, idzalamu, dan id adalah dzaraf untuk masa silam. Id adalah dzaraf untuk masa silam. Allah tidak mengatakan idza dzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahum rasul. Allah katakan idzalamu ketika mereka dulu. Ini dulu. Enggak berlaku untuk sekarang. Ini dulu dan tidak berlaku untuk sekarang. Fala wa rabbika, kalau di tafsir jalan lain lainnya itu za'idah, jadi tidak ada artinya. Maka kalau menurut jalan lain berarti tidak benar. Kalau diterjemahkan maka tidak ya, maka ya langsung aja lainnya tidak ada artinya. Fala wa rabbika maka demi Rabbmu gitu. Karena lainnya za'idah. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka, maka mereka tidaklah benar-benar beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim fi masyajara, itu dalam semua perkara yang mereka perselisihkan, yaitu ikhtilata, perkara yang rancu bainahum di antara mereka. Kemudian mereka tidaklah menjumpai pada diri mereka haraj dan kesempitan fi ma qadaita, dalam keputusan yang kau berikan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk pada hukummu dengan benar-benar tunduk tanpa menentangnya. Maka Allah bersumpah bahwasanya orang itu tidak akan benar-benar beriman sampai menjadikan Rasul sebagai hakim. Dan Allah bersumpah dengan rububiyahnya. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu. Kenapa yang dipilih adalah sumpah dengan rububiyah? Karena hakimiyah adalah di antara hak rububiyah. Karena rububiyah adalah meyakini Allah yang mencipta, yang memiliki dan yang mengatur. Allah adalah zat yang mengatur. Maka rububiyah, maka hakimiyah yaitu Allah adalah yang punya hukum, ini adalah bagian dari rububiyah. Bagian dari rububiyah Allah, karena rububiyah dalam meyakini Allah yang memiliki, mencipta dan yang mengatur. Maka sembahnya wa rabbika, untuk menunjukkan bahasanya hukum adalah milik Allah dan hukum adalah milik Allah adalah bagian dari rububiyah Allah. Dan berkaitan dengan masalah hukum itu milik Allah dan menerapkannya, maka apakah itu tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah, yang benar adalah tauhid rububiyah di satu sisi dan tauhid uluhiyah dari sisi yang lain. Jika dilihat bahasanya hanyalah Allah yang berhak untuk menetapkan hukum, maka ini adalah tauhid rububiyah. Dan dilihat bahasanya manusia punya kewajiban untuk menerapkan hukum Allah dan beribadah dengan melaksanakan hukum Allah, maka ini adalah tauhid uluhiyah. Maka hakimiyah, yaitu bahasanya Allah lah yang punya hukum, ya, itu adalah tauhid rububiyah di satu sisi dan tauhid uluhiyah dari sisi yang lain. Kalau dia dari sisi keyakinan meyakini bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang punya hak untuk menetapkan hukum, maka ini tauhid rububiyah. Dia dari sisi bahasanya manusia punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan hukum Allah, maka ini adalah tauhid uluhiyah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.